Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita baca dalam dua pertemuan yang lewat hadis Ummu Zara' dan Abu Zara' atau hadis Ummu Zara', maka dalam kesempatan pagi hari ini kita akan baca fawaid atau kandungan hadis berdasarkan penjelasan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Maka terakhir di hadis Ummu Zara' adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in." Aku untukmu bagikan Abu Zara' dengan Ummu Zara'. Di catatan kaki, hadza huwa al-qadar al-marfu', inilah bagian yang marfu' dari sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahahia, dan berikut ini sejumlah fawaid atau kandungan yang berkaitan dengan hadis Ummu Zara' yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimallahu ta'ala. Faqal, Ibn Hajar mengatakan, wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini terdapat sejumlah kandungan selain apa yang telah lewat. Artinya ketika beliau menjelaskan, ketika beliau mensarah, maka beliau terkadang menyebutkan fawaid-fawaid. Namun kemudian di akhir bahasan beliau memberikan menyampaikan fawaid secara khusus. Yang ini berbeda dengan tambahan dari apa yang beliau sampaikan di sela-sela pembahasan. Maka di antara kandungannya yang pertama adalah husnu aisratil mar'i ahlahu, baiknya pergaulan seorang suami dengan istrinya, bita'nis dengan membuat nyaman istrinya, wal muhadasah, dan ngobrol tentang perkara yang mubah, selama hal tersebut tidak mengantarkan kepada sesuatu hal yang terlarang. Maka Nabi mau menyimak ceritanya Aisyah dari awal sampai akhir, padahal ini adalah sebuah cerita yang panjang. Maka ini menunjukkan husni aisratil mar'i, di antara adab para suami patut para suami mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya cerita panjang lama didengarkan. Dan dengan mendengarkan cerita istri, maka itu ta'nis, membuat kenyamanan hati istri. Kalau kemudian cerita panjangnya dipotong, dah sini dulu ya episode 1, kemudian besok lagi. Nah, maka ini tentu satu hal yang menyebabkan sedihnya hati si istri. Dan ngobrol dengan perkara yang mubah, dan tentu kaidah berkaitan dengan hal yang mubah, hal mubah itu boleh selama tidak mengantarkan kepada hal yang terlarang. Ini kaidah umum untuk semua hal yang mubah. Ini kaidah umum untuk semua hal yang mubah. Semua hal yang mubah adalah mubah selama tidak mengantarkan kepada hal yang haram. Maka ngobrol perkara yang mubah hukumnya mubah. Karena ngobrol itu sendiri mubah, kontennya mubah, maka selama tidak mengantarkan pada hal yang haram, maka tidak terlarang. Kemudian wafihi, dan kandungan yang lain adalah terkadang guyon, hendaknya suami terkadang guyon, wabastu nafsi bihi, dan mengakrabkan diri, wa mudaba'atu rajul ahlahu, dan candaan seorang suami dengan istrinya, wa i'lamuhu, dan memberitahukan kalau dia cinta dengan istrinya, malam yu'addi dhalika, selama hal tersebut tidaklah mengantarkan pada mafsadah keburukan, tatarotab ala dhalik, yang merupakan dampak dari hal tersebut, minta janiha alaihi, berupa kezaliman istri kepada suami, wa i'radiha dan berpalingnya istri anhu dari suami. Maka ada kemudian suami yang baik kadang guyon, ada waktu-waktu untuk bercanda dan waktu-waktu untuk mengakrabkan diri. Dalam hal ini Nabi dengan menyimak cerita panjangnya yang disampaikan oleh Aisyah, ini bentuk Nabi mengakrabkan diri dengan Aisyah. Demikian juga dalam hadis ini terdapat muta'abah atau i'lamihi bimahabbatihi laha. Seorang suami memberitahukan cintanya kepada istrinya. Ini diambil dari kata-kata Nabi kepada Aisyah, kuntu laki ka'abi zar'in li'umi zar'in. Ini, cintaku kepadamu sebagaimana cintanya Abu Zar kepada Ummu Zar. Namun mengatakan saya cinta padamu yang ditujukan kepada istri ini, beliau kata Ibnu Hajar bersyarat malam ya'di dzalika ila mafsada. Selama hal tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang muncul karena pernyataan cinta suaminya kepada istrinya. Apa dampak negatifnya? Minta janiha alaihi. Kemudian istri itu zalim karena dia merasa dicintai. Akhirnya dia seenaknya gitu. Karena dia merasa kemudian posisinya tinggi. Karena ada ekspresi semacam itu. Akhirnya dia kemudian zalim kepada suaminya. Maka biasanya kemudian bikinkan sarapan pagi, itu malah enggak bikinkan. Kenapa? Yang mencintai itu berkhidmat kepada yang dicintai, kan? Bukti cinta itu adalah pelayanan. Bukti cinta pelayanan. Katanya cinta denganku, mana pelayanannya? Sana kamu yang bikin sarapan ini. Nah, ini bisa jadi terjadi demikian. Wa i'radiha anhu, kemudian akhirnya malah kemudian jadi ngambekan. Karena suami terlalu boros mengatakan saya cinta padamu, malah berdampak istrinya ngambekan. Saya ingin lihat bukti cintamu. Gimana ini ngambek lagi enggak? Cuma sedikit ngambek. Pingin apa? Pingin gimana usahamu, jeripayahmu untuk jeripayah untuk kemudian merayu dan seterusnya. Ini malah jadi susah hidupnya. Hidup suami yang semacam ini tentu lebih susah. Maka Ibnu Hajar mengatakan bahasanya ungkapan cinta seorang suami kepada istri satu hal yang baik. Namun perlu lihat-lihat tipikal istri dia, apakah kemudian dia akan bisa bertindak yang salah dan tidak tepat gara-gara hal tersebut ataukah tidak. Kemudian wafihidi. Nah, kemudian karena Nabi memuji Abu Zar dan Ummu Zar, maka berarti sikap dan dari Abu Zar kepada Ummu Zar itu adalah teladan yang baik yang bisa dicontoh. Maka beliau katakan wa fihi dalam hadis ini kandungan yang lain adalah man'ul fakhri bil mal wa bayanu jawazi dzikril fadli bi umuriddin wa ikhbar rajul ahlahu bi surati halihi ma'ahum wa tadhkiruhum bidzalika la siyama inda wujudi man ma tubina 'alaihi min kufril ihsan. Terlarangnya menyombongkan diri dengan harta. Wabayan dan penjelasan tentang bolehnya menyebutkan keunggulan atau kelebihan bi umuriddin, keunggulan dari sisi agama. Wa ikhbar rajul ahlahu, dan seorang laki-laki menceritakan kepada istrinya bisurati ahlihim ma'ahum, tentang gambaran keadaannya bersama mereka dan mengingatkan mereka dengan hal tersebut. La siyama, lebih-lebih inda wujudi, ketika pada saat adanya karakter yang menjadi tabiat perempuan min kufril ihsan, yaitu menutupi kebaikan suami. Sisi pendalilannya wallahu a'lam di sini, dari karena kalau hadis Ummu Zahra malah cerita tentang dunianya, suaminya begini-begini, pokoknya hidup nyaman, dia kaya raya, dan seterusnya. Namun kalau kita lihat, memang boleh katakan, kata Ibnu Hajar, membanggakan diri dengan harta satu hal yang terlarang. Adapun kelebihan berkaitan dengan masalah urusan, karena sombong, pada dasarnya terlarang. Boleh jadi sombong dengan harta, sombong dengan pangkat, sombong dengan kedudukan dan yang lainnya. Kemudian bolehnya menceritakan kelebihan berkaitan dengan masalah agama. Maka ini adalah di antara bagian dari wabini mati rabbika fahadis. Ceritakanlah nikmat Tuhanmu kepadamu. Kemudian wafihi dzikrul mar'ati ihsana zaujiha, di sini terdapat bolehnya seorang istri menyebutkan kebaikan suaminya. Ini wallah alam dari Ummu Zahra yang menceritakan tentang kebaikan suaminya. Kemudian wafihi kandungan yang lain, ikramu rajul ba'da nisa'ihi bihuduri dara'iriha. Seorang suami memuliakan sebagian istrinya, dan ini dilakukan, pemuliaan ini dilakukan di hadapan madu-madunya, bima yakhusuha, dengan pemuliaan yang itu khusus untuk istri tersebut, berupa perkataan ataupun perbuatan. Wa mahaluhu, dan tempat dibolehkannya hal ini manakala selamat dan dalam yakin, artian yakin selamat dari al-mail, dari kecenderungan yang mengantarkan kepada kezaliman. Maka kandungan ini tentu bisa disimpulkan ketika Nabi mengatakan kalimat ini, kuntulaki ka Abi Zar'in di Ummi Zar'in, manakala itu di depan para istri-istri beliau yang lain. Kalau kita lihat, kalau semata-mata yang kita baca di sini, maka tidak menunjukkan hal tersebut. Dan kalau fawaidnya demikian, maka ini harusnya Aisyah menceritakan hal ini kepada, cerita tentang Ummu Zahra ini di depan istri-istri Nabi yang lain, setelah cerita selesai dan Nabi memberikan komentar khusus untuk Aisyah, aku bukan hanya cuma untuk Aisyah tanpa istri yang lain. Aku padamu bagaikan Abu Zahra dengan Ummu Zahra. Di sini diberi syarat, namun ini tidak menyebabkan kecenderungan hati yang mengantarkan pada kezaliman. Kata Ibnu Hajar, dan telah lewat di bab hibah, bolehnya mengkhususkan salah satu istri dengan bingkisan dan kelembutan jika telah memenuhi hak istri-istri yang lain. Maka kata Ibnu Hajar, dalam poligami ketika semua hak istri itu sudah terpenuhi, haknya sudah terpenuhi. Haknya apa? Nafkah. Nafkah sudah terpenuhi semua, maka boleh seorang suami memberikan bingkisan khusus kepada istrinya, salah satu istrinya, karena dia lebih ada cinta yang lebih bagi yang ada pada dirinya kepada istrinya tersebut. Yang tidak boleh adalah melebihkan atau memberikan bingkisan dan mengistimewakan salah satu istri dalam keadaan mendzalimi yang lain. Adapun jika semuanya apa yang jadi haknya, hak yang hak para istri semuanya telah ditunaikan, kemudian ada salah satu istri yang diistimewakan, maka beliau kata Ibnu Hajar hukumnya boleh. Kemudian bolehnya seorang suami ngobrol bersama istrinya fi ghairi naubatiha, tidak di hari gilirannya. Maka nampaknya berarti obrolan antara Nabi dengan Aisyah ini tidak di hari gilirannya Aisyah. Karena ketika seorang laki-laki itu berpoligami, di siang hari dia boleh mampir ke rumah istri yang bukan gilirannya. Ini bukan jatah gilirannya. Harusnya malam dan siang milik istri yang kedua. Non siang itu dia mampir ke tempat istri yang pertama. Ini satu hal yang diperbolehkan. Dekat-dekat juga boleh, artinya ya boleh jadi mencium dan sebagainya, namun tidak boleh hubungan badan. Maka kalau mampir kemudian sekedar ngobrol dekat-dekat kemudian untuk mencium ya, atau sejenis itu, maka diperbolehkan. Karena siang itu meskipun siang tersebut bukan jatah istri yang pertama, itu jatah siang milik istri yang kedua, namun sekedar mampir boleh. Namun tidak boleh melakukan hubungan badan. Karena ini siang ini haknya istri yang kedua. Kemudian pelajaran yang lain adalah al-hadis anil umam mil khaliyah, adalah mengobrolkan tentang kisah orang-orang terdahulu. Ya, maka nampaknya 11 perempuan yang ada dalam hadis Ummu Zahra ini adalah kisah umat terdahulu. Wa darbil amsal bihim i'tibaran, dan membuat permisalan dengan mereka i'tibaran untuk mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari kisah umat terdahulu. Wa jawazul inbisat, dan boleh dan diperbolehkan untuk berpanjang lebar dalam bercerita bidzikri tarfil akhbar, dengan menceritakan ujung-ujungnya berita, artinya ceritanya sampai detail-detail, dan hal-hal yang menarik yang merupakan nawadir, hal-hal yang unik, tansyitan din nufus, untuk membangkitkan semangat yang ada dalam jiwa dan hati. Kemudian pelajaran yang lain, tentu Nabi mendiamkan kisah Aisyah, tidak ada yang dikomentari. Maka ini adalah takrir, sunnah takririyah berkaitan dengan kisah 11 perempuan di atas. Karena tidak ada yang dikasih komentar negatif. Maka Nabi mengatakan, maka kandungan hadis ini adalah haddun nisa, mendorong perempuan untuk menunaikan hak suami. Wal qasul tarfi alaihim, dan membatasi pandangan hanya kepada memandang suaminya saja, dan berterima kasih atas kebaikan suami. Dan bolehnya seorang perempuan menceritakan suaminya dengan apa yang dia ketahui tentang suaminya, baik sisi positifnya ataupun sisi negatifnya. Dan bolehnya hiperbol berlebihan dalam memberikan deskripsi. Namun berlebih-lebihan dalam memberikan deskripsi tersebut, tempatnya adalah manakala lam yasir dalika daidanan, selama hal tersebut tidak menjadi kebiasaan. Karena kalau jadi kebiasaan tidak boleh, karena itu mengantarkan pada pelanggaran terhadap muru'ah atau kehormatan. Kemudian pelajaran yang lain adalah menjelaskan apa yang disampaikan global oleh pembawa cerita, pembawa berita, minal khobar berkaitan dan berita yang dia dia sampaikan, boleh jadi dengan cara bertanya kepadanya atau boleh jadi dengan inisiatif dari dirinya sendiri. Ketika ada orang cerita dan ceritanya itu global, ya, maka pendengar cerita boleh menjelaskan maksud dari global yang ada dalam cerita tersebut. Caranya boleh jadi dengan tanya, oh, itu kok demikian, oh maksudnya gini ya. Atau ya, karena dia telah menguasai, setelah merasa menangkap dengan baik cerita tersebut, dengan inisiatifnya sendiri dia berikan penjelasan. Dia jelaskan, oh maksudnya adalah demikian dan demikian. Kemudian kandungan berikutnya, ana dzikrul mar'i bima fihi minal aib, menyebut seseorang, menyebutkan aib atau kekurangan seseorang, satu hal yang diperbolehkan jika tujuannya adalah tanfir. Ya, tanfir sama dengan tahdzir, mengingatkan orang jeleknya perbuatan tersebut. Dan hal semacam tidak tergolong ribah yang haram. Ya. Karena ribah manakala tujuannya adalah memang murni untuk tahdzir, mengingatkan orang kejelekan orang atau kejelekan satu sifat yang dimiliki oleh orang tertentu, maka ini tidak termasuk ribah yang haram. Demikian fawaid yang dikatakan menurut Al-Khathabi. Kata Al-Khathabi ada fawaid ini. Namun fawaid ini dikritik oleh Abu Abdillah At-Tamimi, Syekhu Iyadin. Ya, mungkin gurunya Qadhi Iyad. Bi annal istidlal bidzalika, bahasanya mendalili hal tersebut itu adalah tepat seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar perempuan menggibah suaminya lalu Nabi membiarkannya. Wa ammal hikayatu amman laisa bihadirin, adapun menceritakan orang yang tidak ada, falaisa kadzalik, maka tidak bisa disimpulkan seperti itu. Wa inama huwa nadhiru man qal, maka itu adalah semisal ucapan orang yang mengatakan di masyarakat ini ada orang yang jelek perilakunya. Kata Ibnu Hajar menengahi antara Al-Khathabi dan Abu Abdillah At-Tamimi, beliau katakan wala ala hadza huwa alladhi aradahu Al-Khathabi. Boleh jadi penjelasan yang dimaksudkan oleh At-Tamimi itulah yang dimaksudkan oleh Al-Khathabi, sehingga tidak perlu ada kritik untuk Al-Khathabi. Ya, kata Ibnu Hajar tidak perlu ada kritik untuk Al-Khathabi, karena yang dimaksudkan Al-Khathabi penjelasannya adalah sebagaimana penjelasan Abu Abdillah At-Tamimi. Maka di sini tentu Nabi mendengarkan cerita tentang orang yang tidak hadir, orang yang tidak ada. Nih, orang yang tidak ada, maka berarti perbuatan Aisyah tadi kan menyebutkan aib, itu menyebutkan aib orang yang tidak ada di tempat. Ya, tujuannya adalah untuk sifat suami yang jelek itu supaya dihindari, supaya dijauhi. Maka Aisyah itu menceritakan suami-suami yang dan itu dia tidak ada di tempat itu, berarti ini orangnya tidak ada. Dan tujuannya adalah supaya orang yang mendengarkan kisah ini kemudian tidak mengikuti sifat-sifat jelek dari suami-suami yang buruk. Ya, ala kulli hal, maka jika orang itu menceritakan orang lain, menghibah orang lain, tujuannya adalah untuk tanfir, tujuannya untuk tahdzir, mengingatkan kejelekan, mengambil pelajaran dari jeleknya orang ini, supaya tidak diikuti, dan itulah maksud pokoknya, bukan kemudian bernikmat-nikmat dengan daging orang lain, dengan kehormatan orang lain, maka satu hal yang diperbolehkan. Dan Al-Maziri mengatakan, sebagian ulama mengambil faedah hadis ini dengan mengatakan, maka salah satu perempuan yang ada dalam kisah ini menyebutkan istri mereka dengan sifat yang tidaklah disukai oleh suaminya seandainya dia tahu kalau diceritakan. Namun hal ini tidaklah tergolong riba. Kenapa? Karena suami yang jelek-jelek tadi tidaklah diketahui personnya dan namanya. Tidak diketahui personnya dan tidak diketahui namanya. Al-Maziri mengatakan, inama yahtaju ila hadzal i'tidar, ini komentar Al-Maziri terhadap tadi adalah perkataan ulama yang dikutip oleh Al-Maziri. Sang ulama tersebut mengatakan, ngomongkan orang itu tidaklah riba, di antara fawaidnya, kalau orang yang diomongkan tidak diketahui personnya siapa dan namanya siapa. Kata Al-Maziri, kita perlu memberikan penjelasan semacam ini. Laukana man tahaddatsa indahu bihadzal hadis, seandainya orang yang menceritakan di depan Nabi cerita ini mendengar perkataan mereka yang membicarakan suami-suami mereka, lalu Nabi menyetujuinya, mendiamkannya. Wa amal waqi', adapun realitanya tidak seperti itu. Fahuwa anna Aisyah, realitanya Aisyah menceritakan kisah sejumlah perempuan yang tidak diketahui. Perempuannya itu tidak ada dan tidak dikenal. Maka kita tidak perlu memberikan penjelasan di atas. Walau anak imro'atan, seandainya ada perempuan yang menceritakan suaminya, menceritakan sifat suaminya yang tidak disukai oleh suaminya, nisa ini adalah riba yang haram bagi orang yang mengatakannya dan mendengarkannya. Ila ingka nafi makam isyakwa, kecuali jika memang dalam posisi mengadu kepada qadi. Wahata fi haqqil mu'ayyan, inilah ketentuan yang berlaku untuk person tertentu. Fa'ammal majuhul, adapun orang yang tidak diketahui, yaitu orang yang tidak diketahui, fala haraja, maka tidaklah mengapa mendengarkan pembicaraan yang membicarakan orang yang majhul, orang yang tidak diketahui. Li'annahu la yata'adza, karena dia tidaklah akan terganggu. Illa kecuali idza urifa, jika diketahui bahasanya sebagian pendengar itu mengenalnya. Kemudian para suami yang ada dalam kisah ini juga majhul, tidak dikenal karena tidak diketahui namanya, tidak pula personnya, apalagi namanya. Walam yasbut liniswati islamon, dan perempuan-perempuan tersebut juga tidaklah jelas keislamannya, sehingga kalau dia jelas adalah seorang muslimah, maka berlaku padanya hukum riba. Fabatala al-istidlal bihi lima dhukira, maka tidaklah benar kesimpulan yang dibuat oleh ba'dul ulama tadi berdasarkan penjelasan yang telah lewat. Ya, maka Al-Maziri mengkritik perkataan ba'duhum, sebagian ulama. Ya, yang kita lihat dari penjelasan Al-Maziri berkaitan dengan masalah ribah, Al-Maziri mengatakan, maka membagi pada mu'ayyan dan majhul. Dari penjelasan Al-Maziri bisa kita tangkap, terdapat perbedaan hukum antara mu'ayyan dan majhul dalam masalah ribah. Untuk mu'ayyan, maka menceritakan aibnya dan kekurangannya, si fulan A, namanya, artinya jelas tertentu orangnya, kita sebut namanya. Maka kalau itu mu'ayyan, kalau untuk mu'ayyan, maka menceritakan keburukannya adalah riba. Namun memang ada sejumlah ghibah yang diperbolehkan. Di antara ghibah yang dibolehkan adalah pengaduan istri tentang suaminya kepada qadhi. Ini suaminya pelit, boleh enggak saya ambil uangnya tanpa sepengetahuannya, sebagaimana kisah Hindun ketika mengadukan Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, silakan Anda, halal bagi Anda untuk nyuri dalam tanda kutip duit suamimu. Yaitu kalau nyebut nama, maka itu ghibah person tertentu, dalam artian nyebut nama. Kalau tidak nyebut nama, kata Al-Maziri, maka boleh bahas, boleh mendengarkan orang yang menceritakan kejelekan orang yang tidak disebutkan namanya. Oh, ada orang di Jogja, kelakuannya gini. Maka ini tidak termasuk riba. Ini tidak termasuk riba. Kecuali jika audien yang dijak bicara itu ngerti siapa yang dibicarakan, itu tetap jadi riba. Jadinya riba. Kalau majhul, kalau orangnya tidak kita diketahui, maka beliau memberikan alasan kenapa boleh dan tidak tergolong riba, karena orang tersebut tidak merasa, tidak terganggu kenyamanannya. Karena tidak diketahui siapakah dia. Illa idza urifa anna man dzukira indahu ya'rifuhu. Kecuali kalau kita ngobrol sama orang, ada orang gini-gini dan orang ini sudah maklum semua itu siapa yang dimaksudkan dalam obrolan tersebut, meskipun tidak nyebut merek, meskipun enggak nyebut nama, semuanya ngerti. Kemudian poin selanjutnya, menguatkan pendapat ulama yang memakruhkan menikahi janda. Liman kariha nikaha mangkana laha zaujun. Dalam hadis Ummu Zar ini terdapat dalil makruhnya atau kurang baiknya menikahi janda. Dari mana sisi dalilannya? Lima dhahara min i'tirafi Ummu Zar'in, berkaitan dengan Ummu Zar'a. Ummu Zar'a itu menampakkan lima dhahar, karena satu hal yang bisa kita tangkap dari kisah ini, Ummu Zar'a mengakui kalau suaminya yang kedua itu memuliakannya sesuai dengan kemampuan suami yang kedua. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, Ummu Zar'a itu meremehkan dan mengecilkan kebaikan suaminya yang kedua. Wa sarat, dan mengkecilkannya. Dia banding-bandingkan dengan suaminya yang dahulu. Karena tadi Ummu Zar'a mengatakan, seandainya aku kumpulkan semua pemberian suami keduaku, itu tidak sampai sepenuh ember paling kecilnya. Ember paling kecilnya Abu Zar'a. Nah, inilah sisi kekurangan atau sisi kurang baiknya nikahi janda, terutama janda yang bahagia dengan suami yang pertama, terutama ya, janda yang bahagia dengan suami yang pertama. Ini sisi negatifnya, ya kalau pas tidak ada masalah mungkin nggak dibanding-bandingkan ya. Kalau pas kemudian ada satu hal yang sedikit mengecewakan, nah itu keluar itu. Ya. Karena perempuan itu ahli sejarah ulung. Ya. Perlu diketahui bahwasanya perempuan itu ahli sejarah ulung. Hal-hal yang penting dan menurut dia penting itu betul-betul dia ingat. Dan dia akan mengeluarkannya di momen-momen yang menurut dia sangat tepat sekali. Momen yang sangat tepat sekali. Perempuan itu ahli sejarah yang ulung, luar biasa. Ada apa, itu dia catat baik-baik, ada kejadian apa, ada ucapan apa. Suaminya saja sudah lupa, pernah ngomong kayak gitu, Pak. Tapi dia ingat. itu nggak pakai dicatat tuh dia ingat itu. Dia ingat betul. Nanti pas ada masalah, nah itu keluar itu. Ya, yang dianggap momen-momen tepat keluar. Ya, makanya hati-hati membuat sejarah dengan wanitanya. Ya, namun mungkin lain halnya kalau janda tersebut adalah janda yang tidak bahagia dengan suami yang pertama, sudah tidak bahagia sejak malam pertama, itu mungkin keadaannya berbeda. Ya, namun kalau terutama janda yang bahagia dalam pernikahan yang pertama, maka kasusnya sebagaimana Ummu Zahra. Ya, suami yang keduanya sudah demikian maksimal dalam berbuat baik kepada istrinya, namun masih dikomentari, aduh itu tidak ada apa-apanya. Semuanya padahal, kan luar biasa, semua pemberian suamiku yang kedua itu tidak sepenuh ember paling kecilnya Abu Zahra. Ya, kemudian poin yang kedua adalah kekuatan cintanya. Anal hubba yastul isa'ah. Sebenarnya cinta itu menutupi perilaku yang buruk. Maka Ummu Zahra itu cintanya sama Abu Zahra itu masih terpendam demikian luar biasa. Meskipun dia sudah dicerai oleh suaminya. Kita lihat. Li'ana Abu Zahra, karena Abu Zahra itu berbuat buruk kepada Ummu Zahra. Bentuknya menceraikannya. Namun kejelekan Abu Zahra ini tidaklah menghalangi Ummu Zahra untuk hiperbol dalam mendeskripsikan Ummu Zahra. Ya, bahkan hiperbolnya itu had ila an balarat, sampai pada batas berlebih-lebihan dan kelewat batas. Ya, dia menceritakan sejarahnya ketika berumah tangga dengan Abu Zahra, itu hiperbol semua kalimatnya. Kalimat-kalimatnya. Padahal itu masa lalu dia. Masa lalunya. Maka ini menunjukkan ya luar biasanya kekuatan cinta. Ya. Sampai yang dicintai itu mendzaliminya, menyakitinya, namun itu tidaklah menghalanginya untuk bisa memuji berlebih-lebihan orang yang dia cintai. Namun qad waqa'a ba'da turuqihi, di sebagian jalur atau sanad hadis Ummu Zahra ini terdapat isyarat bahasanya pada akhirnya Abu Zahra menyesali kenapa dia menceraikan Ummu Zahra. Wa qala fi dzalika syi'ran, dan Abu Zahra itu sampai membuat syair penyesalan karena menceraikan Ummu Zahra. Yaitu tepatnya dalam riwayat Umar ibn Abdullah ibn Urwah dari kakeknya Urwah bin Zubair dari Aisyah. Maksudnya Aisyah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Zahra dan Ummu Zahra, dan Aisyah menyebutkan syairnya Abu Zahra ketika menyesali perceraiannya dengan Ummu Zahra. Kemudian berkaitan dengan Ummu Zahra, maka tadi berkaitan dengan Ummu Zahra itu menceritakan, mendeskripsikan wanita yang dijumpai oleh Abu Zahra yang menyebabkan dia tertarik dengannya, akhirnya menceraikan Ummu Zahra. Maka di sini diambil fawaid, diambil faedah, bolehnya menceritakan perempuan dan kecantikannya kepada suami. Dalam hal ini Aisyah menceritakan perkataan Ummu Zahra yang menceritakan tentang istri kedua, kecantikan istri keduanya Abu Zahra. Lakin mahaluhu, akan tetapi bolehnya demikian itu manakala perempuan yang diceritakan itu majhul. Sedangkan yang tidak boleh adalah wasfil mar'ah al-mu'ayyanah, menceritakan perempuan tertentu di depan suaminya. Atau menyebutkan min wasfiha, sifat tertentu dari dari seorang perempuan, mala yajuzu lirajul, yang la yajuzu lirijal, yang tidak boleh bagi para laki-laki untuk bersengaja melihatnya. Maka ada hadis melarang seorang istri menceritakan, mendeskripsikan wanita lain di depan suaminya. Ada hadis yang melarang. Namun di sini kita jumpai Nabi mendengarkan Aisyah bercerita, menceritakan Ummu Zara, yang Ummu Zara menceritakan suami, istri keduanya, kecantikan istri kedua atau istrinya Abu Zara setelah menceraikan Ummu Zara. Maka kata Ibnu Hajar berkaitan dengan masalah menceritakan perempuan lain di depan suami, maka beliau rinci dibedakan antara imro'ah majhulah dan imro'ah mu'ayyanah, perempuan tertentu. Perempuan tertentu, ya, perempuan yang diketahui namanya dan seterusnya, dan perempuan yang tidak diketahui oleh suaminya siapakah dia. Maka kalau perempuan tersebut adalah perempuan majhulah, maka boleh, meskipun agak vulgar juga kan. Kemarin ceritanya Ummu Zara kan cukup vulgar. Meskipun agak vulgar, namun itu karena majhulah, di negeri entah berantah itu terdapat wanita cantik begini-begini. Di negeri entah berantah, enggak tahu. Nah, maka kemudian menceritakan agak detail kecantikan seorang wanita itu tidak mengapa. Kata Ibnu Hajar tidak mengapa. Namun kalau perempuan tertentu, itu loh istrinya fulan, dan suaminya tahu siapa perempuan yang dimaksudkan, maka itu yang tidak boleh. Namun yang tidak boleh adalah menceritakan untuk imro'ah mu'ayyan adalah mahasin. Mahasin itu daya tarik si perempuan. Hal-hal yang cantik yang menjadi daya tarik, yang daya pikat seorang perempuan. Itu yang tidak boleh disebutkan adalah mahasinnya. Atau ma la yajuzu lirijal ta'ammudun nadhar ilaihi, adalah bagian-bagian tertentu dari perempuan itu yang laki-laki tidak boleh bersengaja untuk melihatnya. Ini artinya kalau berarti berdasarkan hal ini, kalau yang yajuzu lirijal ta'ammudun nadhar ilaihi, maka tidak apa-apa. Seorang istri menceritakan kepada suaminya, istri tetangga kita yang sebelah sana itu, wah, orangnya tinggi. Ya? Nah, cuma bilang seperti itu. Maka ini semacam ini enggak apa-apa, boleh saja. Karena ketika istri tetangga tersebut lewat, kemudian suami sengaja lihat, kemudian dari belakang, oh, dia tinggi misalnya. Enggak dosa kan? Dia lihat dari belakang, oh itu perempuan itu istri sebelah sana, nih, itu adalah sosok perempuan yang tinggi. Maka yang tidak boleh adalah mahasinul mar'ah, daya tarik perempuan, daya pikat perempuan, atau bagian-bagian tubuh dari si perempuan ini yang bagian dari perempuan ini yang tidak boleh bagi laki-laki sengaja melihatnya. Kemudian pelajaran penting dari hadis Ummu Zara adalah bahasanya penyerupaan tidak mengharuskan penyamaan dengan yang disupakan dalam segala sisi. Ketika Nabi mengatakan, aku seperti Abu Zara, maka yang Nabi inginkan adalah apa yang Nabi jelaskan dengan sabda beliau dalam versi yang lain, yaitu fil ulfah, dalam masalah keakraban dan yang lainnya. Tidak dalam semua sifatnya Abu Zara. Sifatnya Abu Zara kaya yang berlebihan. Kemudian wal ibn wal khadim, adanya anak laki-laki, punya anak laki-laki. Abu Zar punya anak laki-laki, Nabi tidak punya anak laki-laki. Adanya pelayan dan yang lainnya. Wa ma lam yuzkar min umuruddin kulliha, dan apa-apa yang tidak disebutkan berkaitan dengan Abu Zara berkaitan dengan masalah agama. Ketika Nabi mengatakan aku seperti Abu Zara, itu tidak berarti Nabi betul-betul seperti Abu Zar dalam masalah kekayaan, dalam masalah punya anak laki-laki. Nabi enggak punya anak laki-laki. Demikian juga tidak dalam masalah Abu Zar menceraikan Ummu Zara. Maka Nabi tidaklah Nabi katakan aku padamu sebagaimana Abu Zara dengan Ummu Zara. Padahal apakah Nabi menceraikan Aisyah? Tidak. Maka menyamakan itu bukan berarti kemudian tidak mesti maknanya adalah kesamaan dalam semua sisi. Kemudian kiasan talak itu tidaklah jatuh kecuali diiringi dengan niat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan dirinya dengan Abu Zara, dan Abu Zara itu qatallaqa, menceraikan Ummu Zara. Maka kalimat saya seperti Abu Zara tidak mengharuskan jatuhnya cerai. Likaunihi lam yaksud ilaihi, karena Nabi tidak memaksudkannya. Yang Nabi maksudkan dengan seperti Abu Zara dalam masalah keakraban, dalam masalah cinta. Nah. Kemudian selanjutnya adalah bolehnya meneladani orang-orang yang istimewa dari setiap umat. Karena Ummu Zara menceritakan tentang Abu Zara, tentang indahnya perlakuannya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mau mencontohnya. Demikian dikatakan oleh Muhallab. Namun fawaid yang disimpulkan oleh Muhallab ini ditentang oleh Qadhi'iyat dengan penentangan yang bagus. Wahwa, yaitu sisi bagusnya, tidak ada dalam rentekan kisah yang menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneladani Abu Zara. Balfihi, bahkan cuma isinya, isi hadis. Anu akhbara, bahasanya Nabi mengkabarkan kalau keadaannya bersama Aisyah semisal keadaan Abu Zara. Nah, memang betul. Istimbat dalam artian fawaid. Dalam arti fawaid yang disampaikan oleh Al-Muhallab itu ada benarnya, bi'tibar dari sudut pandang anal khobar, bahasanya yang namanya kisah jika dibawakan wadhahara minasyari' takriruhu, dan syariat itu mendiamkannya, mal istihsan diiringikan dengan penilaian bagus terhadap isi kisah, jaza ta'asibihi, maka boleh meneladani apa yang ada dalam isi kisah tersebut. Maka ketika Allah menceritakan satu kisah, demikian juga kisah umat terdahulu, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah umat terdahulu, maka kisah yang ada pada umat terdahulu itu boleh diteladani dengan syarat ini. Syaratnya kata Ibnu Hajar, dhahara minasyari' takriruhu, syariat itu mendiamkannya, tidak ngasih catatan negatif, tidak ngasih kritik. Kemudian yang kedua, istihsan. Bisa kita tangkap bahasanya ada nilai positif dan nilai bagus yang mau diberikan oleh syariat kepada pelaku yang ada dalam kisah. Misalnya Nabi menceritakan pada kita kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua. Dan itu kisah umat terdahulu. Nabi sampai akhir hadis tidak kemudian ngasih kritik. Ya, dan ini bisa kita tangkap konteksnya adalah konteks pujian untuk perbuatan orang-orang tersebut. Maka sehingga jadi dalil bolehnya wasilah-wasilah dengan amal soleh. Gitu. Padahal itu perbuatan umat terdahulu. Namun didiamkan, tidak disalahkan, bahkan ada kesan diberi pujian. Demikian yang kita bahas dan kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.